بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله sebagaimana diumumkan biiznillah pada malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan penting yaitu ahkamuz zakat, hal-hal yang terkait dengan zakat. Yang pertama, sebelum kita memasuki pembahasan kita, apa hukum mempelajari ahkamuz zakat? Ahkamuz zakat, hukum mempelajarinya adalah wajib, ya. Bahkan zakat merupakan perkara yang ma'lum minad-dini bidharurah, perkara yang diketahui dari agama ini perkara yang darurat. Artinya tidak ada udzur bagi kita untuk tidak mempelajarinya, terkhusus ketika kita akan dekat pada masa tersebut untuk kita menunaikan zakat. Maka di sana wajib didahului dengan belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat tidak ada kaitannya sama sekali dengan bulan Ramadan, terkecuali salah satu daripada jenisnya, yaitu zakatul fitr, yang insya Allah akan kita bahas, di mana zakatul fitr dikeluarkan di bulan Ramadan, yaitu pada penghujung bulan Ramadan. Ya, adapun selain itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya. Ini perlu diberikan tanbih karena sebagian orang mengaitkan zakat dengan bulan puasa. Betul, sebagian orang memang mengakhirkan karena maslahat, ya. Jadi nisabnya dipaskan dengan bulan Ramadan karena memang kebutuhan manusia mendesak di bulan Ramadan, ya. Banyak kebutuhan mereka, akhirnya zakat malnya ditempatkan pada bulan Ramadan. Nah, bahas yang demikian bukanlah satu hal yang tidak diperbolehkan. Boleh-boleh saja kita menjadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk mengeluarkan zakatul mal. Namun yang perlu kita fahami, zakatul mal adalah satu ibadah tersendiri, bulan Ramadan adalah ibadah yang lain. Jadi tidak bisa kita kaitkan antara dua hal ini. Ini. Kemudian pembahasan pertama daripada ahkamuz zakat terkait dengan definisinya. Apa definisi daripada zakat? Az-zakatu fil lughah, ya, secara bahasa artinya adalah an-nama wa ziyadah, yaitu tambahan, sesuatu yang bertambah, ditambahkan oleh sebagian ulama, yaitu at-taharah, kesucian, ya. Namun yang ma'ruf di antara para ulama definisinya adalah an-nama wa ziyadah, yaitu tambahan. Maka dari definisi ini terdapat isyarat, ya. Terdapat isyarat sedikit tentang hikmah daripada zakat yang nanti akan kita masuk pada bab itu. Namun di sini pada definisi secara bahasa ada isyarat bahwasannya di antara hikmah daripada syariat zakat itu adalah az-ziyadah, fil khair, tambahan pada kebaikan, yaitu barokah. Ya, barokah di dalam harta yang kita dapatkan. Ya, ini diantara tujuan dan hikmah disyariatkannya zakat yang terkait dengan definisi secara bahasa. Kemudian secara istilah, secara terminologi syariat, ya, az-zakah hiya ibarah an haqqin yajibu fil mal, yaitu ibarat tentang hak yang wajib dikeluarkan dari harta alladzi balagha nisaban muayyanan, yang telah mencapai jumlah tertentu atau nisab tertentu. Apa itu nisab? An-nisab ialah kadar tertentu daripada harta yang dimiliki oleh seseorang dan berputar satu tahun. Ya, berputar satu haul atau satu tahun. Maka di sana wajib dikeluarkan. Bisyurutin makhsusah, dengan persyaratan-persyaratan yang khusus. Nanti akan kita bahas itu. Ya, di sana ada persyaratan-persyaratan tertentu. Sehingga di sana ketika ada syarat itu wajib kita mengeluarkan zakat. Lita'ifatin makhsusah, dan ditujukan kepada golongan-golongan tertentu. Ya, artinya tidak semua orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini definisi secara syariat. Sebagian ulama menjadikan ta'rif atau definisi daripada zakat secara syariat, yaitu at-ta'abbud lillahi ta'ala. Nah, ini lebih mengena, ya. Bahwasanya zakat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ikhraji juz'in wajibin, dengan mengeluarkan bagian yang wajib untuk dikeluarkan syar'an, secara syariat. Fi malin muayyanin, pada harta yang khusus, ya, harta tertentu, mencapai pada nisab tertentu. Li ta'ifatin au jihatin makhsusah, yang kemudian ditujukan kepada golongan-golongan tertentu, yaitu bukan semua orang. Ya. Di sana banyak definisi yang dibawa oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, yang intinya kembali kepada hal-hal yang sudah kita bacakan barusan. Ya, intinya dia adalah harta yang dikeluarkan setelah mencapai nisabnya, kemudian berputar selama satu tahun, harta tersebut tidak berkurang, maka di sana wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, ini definisi secara syar'i. Walaupun prakteknya, ya, nanti akan kita ketahui dalam prakteknya berbeda-beda. Ya, nisabnya berbeda-beda. Kemudian ada yang tidak mengikuti haul, ya. Ada zakat yang tidak mengikuti haul. Namun ini adalah definisi yang dipakai oleh zakat yang terkait dengan harta. Yang terkait dengan harta. Ala kulli hal. Tentunya zakat ini adalah perkara yang disyariatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Perintah dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk membayar, menunaikan zakat. Ya, al-asl fil amr lil wujub, hukum asalnya perintah itu untuk kewajiban, ya. Tidak keluar dari hukum asal kecuali dengan dalil. Maka di sini dalil menunjukkan konsekuensi zakat ini adalah wajib. Wajib untuk dikeluarkan. Bahkan zakat ini merupakan rukun min arkanil Islam, ya, rukun dari rukun Islam. Bahkan dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan sholat selalu di sekian tempat, ya. Di dalam Al-Quran kurang lebih ada 20 ayat yang menggabungkan antara zakat dengan sholat, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, yang semisal ini, ya, ada 20 kurang lebih. Kemudian secara umum perintah untuk kita membayar dan menunaikan zakat ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Maka ini menunjukkan pentingnya dan beratnya perkara zakat ini. Ini adalah rukun min arkanil Islam, diterangkan di dalam hadis Ibnu Umar. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Yang disebutkan pertama di situ syahadatu an la ilaha illallah, yaitu tentang tauhid, tentang akidah, ya, tentang keyakinan. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa iqamis salat, menegakkan salat. Kemudian wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat. Wa hajjul bait wa shaum ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Lima. Islam dibangun di atas lima perkara, lima pilar penting, di antaranya adalah membayar zakat. Ya. Dari sini sebagai bukti dan dalil bahwasanya zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang nanti akan kita bahas biidznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa membahas paling tidaknya beberapa poin yang penting daripada ahkamuz zakat. Di antara dalil, ya, yang menunjukkan wajibnya zakat, zakat ini adalah merupakan fardhah di dalam Islam, rukun penting di dalam Islam. Satu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya, mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Kemudian yang pertama Rasulullah menyatakan kepada Mu'adz, "Ud'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz, serulah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Nah, ini bukti, ya, dalil yang menunjukkan bahwasannya yang pertama kali adalah mengokohkan akidah tauhid kita sebelum memasuki bab-bab yang lain. Ya, ud'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ya, apa dikatakan oleh Rasulullah, wa anni Rasulullah. Seru kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya aku adalah Rasul, utusan Allah. Ditekankan di sini apa? Cinta kepada Rasulullah dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap perkara mereka. Ini terdapat isyarat, ya. Isyarat dari Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam, dua syarat penting daripada amalan seseorang. Yang pertama ikhlas, ya, ini terkait dengan tauhid. Yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka ahlul kitab yang berada di negeri Yaman. Negeri Yaman dahulu adalah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Nasara. Ya. Beragama Nasara. Ketika mereka mentaatimu wahai Mu'ad, ya, untuk perkara akidah tauhid, sudah mengakui kenabian Rasulullah, maka fa'allimhum annallaha iftarada 'alaihim as-shalah. Ya, sampaikan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka khams shalawat, 5 kali salat di dalam satu hari. Ya, ini dari yang terpenting terus, ya, turun ke bawah. Kemudian setelah itu wa inhum ata'u lidzalik, ketika mereka taat dalam hal itu, salatnya sudah baik, maka fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim. Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah. Ya. Jadi zakat juga terkadang disebut sedekah. Ya. Sedekah di dalam beberapa dalil digunakan untuk menyatakan zakat. Ya, di antaranya adalah hadis ini. Sedekah ada dua, ada sedekah wajibah, sedekah yang memang wajib untuk dikeluarkan, ada yang mustahabah, ada yang sunnah. Ya, ada yang mustahabah. Yang sunnah yang kita tidak diberikan beban untuk itu, namun kita mendapatkan fadilah ketika kita mengeluarkan sesuatu sebagai sedekah. Yaitu infak, karena ini adalah jalan di antara jalan-jalan atau sebab di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan barokah di dalam hartanya, yaitu mengeluarkan infak sedekah. Ya. Baik yang wajib ataupun yang mustahab akan ditambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harta kita. Ya. Bahkan tidak akan mengurangi harta kita, karena sudah jelas ya. Natijah daripada zakat itu adalah bertambah. Ya. An-numu wa ziyadah, tambahan. Bertambah apa? Barokahnya bertambah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan apa? Yamhaqullahu riba. Allah menghapus barokahnya riba, dibuang jauh-jauh. Uang riba, banyak di antara mereka yang berkecimpung di dalamnya bukan semakin kaya. Ya. Namun semakin hancur, ya. Semakin tertekan mereka dengan pinjaman-pinjaman ribanya. Namun berbeda dengan sedekah dan infak. Wa yurbi sedekat, kata Allah. Allah akan menambah barokah daripada sedekah. Walaupun secara akal manusia, ya, secara akal mereka, akal sehat manusia, zahirnya dia ngurangi daripada uangnya, ngurangi daripada hartanya diberikan kepada orang lain, berarti kan berkurang. Nah, prakteknya tidak demikian. Bisa dicoba, barakallahu fikum. Setiap tahun ya antum mengeluarkan zakat, biiznillah banyak di antara mereka setiap tahunnya bertambah. Zakat yang keluarkan semakin banyak. Ini bukti, ya. Bukti bahwasanya zakat itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Sangat benar Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika menyatakan mana qasa sadaqatun min mali. Harta tidak akan berkurang karena sebab sedekah yang kita keluarkan. Ya, termasuk zakat, ya. Termasuk zakat. Walaupun berat menurut sebagian orang. Ya. Ala kulli hal. Kembali kepada hadis. Allah mewajibkan kalian untuk mengeluarkan sedekah fi amwalihim, dari harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Yang diambil dari orang kaya mereka, ya, dari ahli kitab tadi, orang Yaman tadi, ketika sudah taat ini taat itu sampai kepada bab zakat, maka diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat. Diambil dari orang yang kaya, orang yang cukup, ya, untuk mengeluarkan zakat, dan diberikan kepada fukara-fukara mereka. Nah, ini hukum asalnya. Hukum asalnya zakat ini diambil dari orang yang mampu, kemudian diberikan kepada orang yang fakir, orang yang membutuhkan dari daerah tersebut. Ya, dari daerah tersebut. Namun diperbolehkan untuk diberikan kepada daerah-daerah yang lain jika di sana terdapat maslahah rajihah, maslahat yang lebih pas, ya. Nah, maka dari sekian dalil ini, ya, dari sekian dalil ini terdapat bahwasanya zakat adalah merupakan kewajiban, ya. Oleh karena itu umat ini bersepakat, ya, kaum muslimin bersepakat dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, sampai pada hari ini, atas wajibnya zakat. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bersepakat untuk diperanginya mereka-mereka yang tidak mau untuk membayar zakat. Ya. Mereka yang menolak untuk membayar zakat. Diperangi. Orang yang mengingkari. Namun di sana ada perbedaan, apakah diperanginya karena murtad atau tidak, ya. Maka di sana dibahas oleh para ulama. Barang siapa yang mengingkari zakat karena kejahilannya, maka diajari, ya. Diajari. Atau karena dia masuk Islam, baru masuk Islam dia. Hujaza wahdin bil Islam atau hujaza wahdin bi kufur. Baru keluar dari kekufurannya masuk Islam, maka yang seperti ini wa'allam, yang seperti ini diajari sehingga tahu dia, ya. Atau ada kemungkinan lain, dia tinggal di pelosok yang amat sangat dalam di perhutanan atau di badiah, di Arab sana di badiah, yang tinggalnya dari padang pasir ke padang pasir yang lain mencari apa? Mencari makanan untuk binatang-binatang ternak mereka, yang sangat minim sekali untuk mendapatkan ilmu, bahkan sangat sulit, ya. Maka yang seperti ini udzur, ya, yang seperti ini udzur. Walaupun sebagian ulama menganggap di zaman sekarang sudah tidak ada udzur lagi, karena memungkinkan bagi mereka untuk mencari tahu, ya. Memungkinkan bagi mereka untuk mencari tahu. Dan pendapat yang terdekat maka uzur yang seperti ini, wallahu a'lam. Kemudian jika seorang muslim, ya, seorang muslim dijelaskan oleh para ulama, dia hidup di negeri Islam dan banyak di tengah-tengah mereka ahlul ilm, yang seperti ini diminta untuk bertaubat. Yaitu sebagian ulama berpendapat demikian, diminta untuk bertaubat. Jika tidak, dianggap murtad. Ya, jika tidak dianggap murtad. Jika tidak mau bertaubat, dianggap dia mengingkari. Ya. Namun sekali lagi kembali, ketika dia menyatakan demikian karena kejahilannya, kembali kepada yang pertama tadi, diikutkan dengan orang-orang yang mendapatkan uzur. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya, jika yang menolak untuk membayar zakat ini karena bakhil, ya, dia yakin bahwasanya ini adalah kewajiban, dia yakin wajib bagi orang Islam untuk membayar zakat, tapi dia enggan untuk membayarnya karena iman dengan harta yang dia miliki, ya. Maka yang seperti ini, ya, pendapat yang terdekat, murtakib bi kabiratid dzunub, dia adalah orang yang terkena dengan dosa besar, ya, berhak untuk diperangi yang seperti ini. Namun diperanginya bukan karena kafir, ya, bukan karena kafir. Para sahabat sepakat, mereka yang tidak mau untuk membayar zakat, kemudian mereka membuat bala tentara untuk melawan, ya, melawan pemerintah, karena hukum asalnya yang menarik uang zakat itu adalah pemerintah, bukan golongan-golongan tertentu atau badan amil yang disebut-sebut di zaman sekarang badan amil zakat swasta dari golongan-golongan atau kelompok-kelompok. Ya, namun mereka-mereka lah yang disebut dengan aulia il umur, yang berhak untuk menentukan itu. Maka ketika mereka memberontak, ya, dengan pemberontakan yang demikian karena menolak syariat zakat atau tidak mau membayar zakat karena pelitnya dia, maka berhak untuk diperangi yang demikian ini. Rasulullah SAW di dalam hadis menyatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka menyaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, jika mereka melakukan itu maka maksum darah mereka dari kami dan harta mereka pun maksum, artinya tidak boleh diganggu gugat. Itu semua tidak akan bisa diterapkan illa bihaqqin Islam, kecuali dengan keislamannya. Artinya ketika dia adalah seorang muslim, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengganggunya, untuk mencucurkan darahnya, untuk mengambil hartanya dengan batil, ya. Ya, ala kulli hal. Ini ya, menunjukkan hukum asalnya mereka ini diperangi ketika mereka tidak mau membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq pun juga pernah menyatakan lau mana'uni anaqan, ya. Anak adalah sejenis anak kambing yang dikeluarkan daripada zakat binatang ternak. Ya. Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah, jika mereka melarang aku untuk mengambil anak untuk diberikan kepada Rasulullah sebagai zakatnya, laqatalnahum 'alaiha, niscaya kami akan perangi mereka. Dan dengan ini para sahabat bersepakat, ya, dipandang dan dilihat oleh para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bersepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Tidaklah demikian kecuali menunjukkan zakat amruha azimah, perkaranya amat sangat besar dan berbahaya bagi mereka-mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian secara umum kita akan bahas harta-harta yang memang diwajibkan untuk dikeluarkan darinya zakat, ya. Jenis-jenis zakat. Insyaallah nanti secara khusus kita akan membahas sebagiannya, walaupun tidak semuanya, ya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, sebagiannya biiznillah kita akan membahasnya satu persatu. Nah, ini secara mujmal, secara global kita akan bahas. Yang pertama adalah bahimatul an'am. Ya. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am, ya, yaitu unta, kambing atau sapi, yaitu tiga jenis itu disebut bahimatul an'am. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan ma min sahibu ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumul qiyamah a'zama kanat asmanuhu tantihuhu biquruniha wa tata'uhu biadlafiha kullama nafadat ukhraha 'adat 'alayhi ula hatta yuqdha bainan nas. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang yang mempunyai unta ataupun sapi ataupun kambing kemudian tidak menunaikan zakatnya, ya, maka itu semua ada zakatnya, ada zakatnya. Illa ja'at yaumul qiyamah, kecuali mereka akan datang kelak pada hari kiamat, binatang tersebut akan datang kepada pemiliknya. Kanat asmanuhu, yang paling besar di antara mereka akan mendatanginya, dan binatang tersebut akan nyeruduk dengan tanduknya, Ya. Wa tata'u bi adlafiha, dan akan dipukul dengan kaki-kakinya binatang tersebut. Semakin terkena kaki yang lain, maka akan kembali lagi terus seperti itu. Sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman yang pasti bagi manusia. Terus seperti itu sampai yaumul hisab. Ya. Mereka akan terus dihukum dengan hukuman yang semisal ini. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pada bahimatul an'am di sana terdapat apa? Terdapat zakatnya yang harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah nakdan, alat pembayaran. Jika di zaman Rasulullah SAW alat pembayaran itu menggunakan emas dan perak, ya, menggunakan emas dan perak. Namun di zaman sekarang ketika sudah berubah, namun tetap dihukumi sebagaimana emas dan perak, ya, karena ilahnya terdapat di situ. Apa ilahnya? Yaitu zamaniyah, yaitu berharganya kertas yang kita pakai untuk jual beli tadi. Ya, maka dihukumi dengan hukum yang sama sebagaimana emas dan perak. Walaupun dalil yang digunakan adalah untuk emas dan perak. Ya. Allah menyatakan apa? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, ancaman dari Allah. Ya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah berita kepada mereka dengan azab yang pedih, kata Allah. Nah, ini ancaman yang menunjukkan wajibnya dikeluarkan zakat dari emas dan perak. Di dalam hadis Nabi kita menyatakan, ma min sahib zahabin, ma min sahib zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqquha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'ih minna. Tidaklah seseorang yang mempunyai emas atau perak kemudian tidak menunaikan haknya, itu dikeluarkan zakatnya, terkecuali kelak yaumul qiyamah dia akan diikat, ya, akan disiapkan emas-emas tersebut atau perak-perak tersebut menjadi semacam plat-plat, ya. Di dalam penjelasan yang lain para syurah menjelaskan dengan bentuk yang sama, yang dimana benda-benda tersebut dipanaskan, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan di neraka jahannam, fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kemudian dengan benda-benda tersebut digunakan untuk nyetrika mereka. Ya. Dipanaskan orang-orang tersebut dengan emas dan perak tadi. Kullama barudat ruddat lahu. Sudah mulai mendingin, dikembalikan lagi, dipanaskan lagi, disetrika lagi mereka dengan emas dan perak tersebut. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari itu, yang hari tersebut adalah 50,000 sanah, 50,000 tahun. Demikian terus keadaannya. Ini masa-masa panjangnya yaumul hisab, ya, 50,000 sanah, 50,000 tahun, ya. Terus demikian, baik itu apa namanya, keningnya, badannya, semuanya disetrika dengan apa? Dengan emas dan perak tersebut. Ini ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, dan menunjukkan wajibnya untuk dikeluarkan zakatnya. Nanti perinciannya akan kita bahas biiznillah. Kemudian yang ketiga, hal ini yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu urut tijarah, zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan yang dimiliki, barang yang dipersiapkan untuk jual beli dan tujuannya bukan barangnya. Ya, seseorang membeli barang apapun itu bukan bertujuan dia beli barang tersebut, namun yang ditujukan apa? Keuntungan. Yang ditujukan adalah keuntungan. Nah, ini diperselisihkan, insya Allah pada babnya akan kita bahas ini. Ulama berselisih tentang zakat urud tijarah, sebagian mereka menafikan karena tidak adanya dalil, sebagian mereka menyatakan wajib dan ini pendapat jumhur. Mereka berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik atas apa yang kalian cari. Ya, dari pekerjaan kalian, hasil pekerjaan kalian. Maka para ulama bahkan keumuman mereka berpendapat yang dimaksud dengan ayat ini adalah urud tijarah, yaitu zakat yang dikeluarkan dari dagangan, ya, dari dagangan. Kemudian yang keempat adalah hubub dan simar. Hubub yaitu biji-bijian yang menjadi kebutuhan. Tidak semua biji-bijian, biji-bijian yang bisa disimpan yang menjadi kebutuhan, baik itu syair, ya syair ini semacam gandum tapi berbeda, ya gandum kumah, kumah gandum atau yang semisal dengan itu. Dia hubub yang keluar dari bumi, ya yang keluar dari bumi ditanam berupa biji-bijian dan selainnya, ya tidak harus gandum, yang selain itu pun juga termasuk apapun itu, seperti kedelai misalnya, ya kedelai kan dari tanah, ya keluar dari tanah dan dia bisa dijadikan apa, biji, dan disimpan, ya disimpan. Kemudian simar buah, tidak semua buah, namun ya tidak semua buah. Buah yang dimaksud adalah korma yang dikeringkan. Rutab tidak termasuk karena rusak dia. Korma yang dikeringkan. Begitu juga inab yang dikeringkan. Inab anggur yang dikeringkan dia berubah menjadi apa? Menjadi zabib, atau mungkin dengan bahasa kita disebut kismis, ya. Maka itu yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalilnya adalah firman Allah, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan apa yang kami keluarkan untuk kalian daripada bumi. Wa atu haqqahu yauma hasadi, diberikan haknya pada hari panennya. Ketika panen maka diberikan haknya, dikeluarkan zakatnya. Rasul SAW menyatakan fima saqatis sama wal uyun, ya husyur, ya yang tanaman tadi ketika diairi oleh langit, yaitu dengan air hujan, atau diairi dengan mata air, ya tanpa menggunakan tenaga manusia, maka ada 1/10 haknya yang harus dikeluarkan. Adapun ketika dia menggunakan tenaga manusia atau binatang, maka setengahnya. Setengah dari 1/10 tadi yang harus dikeluarkan dari zakat hubub dan simar. Yang kelima adalah ma'adin. Ma'adin termasuk emas dan perak, ya. Emas dan perak termasuk di sana, namun lebih umum, ya. Ma'adin atau ma'dan, dia adalah semua yang keluar dari bumi yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat oleh manusia. Bukan dibuat oleh manusia. Banyak contohnya. Apa contohnya di antaranya? Hah? Selain emas dan perak, perak dari tanah, dari bumi. Begitu juga emas, dicari keluar, di beberapa tempat keluar emas. Selain itu apa? Hah? Apa? Berlian, berlian dari ini, dari bumi, bukan dari laut berlian. Hah? Mutiara. Timah, ya, atau yang semisal itu, ya. Maka di sana ada zakatnya, di sana ada zakatnya. Begitu juga rigas, ya, rigas ini harta karun, ya. Harta karun yang ditemukan, yang ada di bumi ketika dikeduk atau di apa, tahu-tahu ditemukan harta, ya, emas, perak atau yang semisalnya berlian, harta karun peninggalan masa-masa terdahulu, maka di sana juga ada zakatnya, karena keumuman firman Allah, wa anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam perut bumi, ya. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud adalah an-nabat, buah atau biji-bijian, begitu juga ma'adin dan rikas. Ma'adin yaitu tadi, ya, seperti emas, perak, kemudian berlian yang semisal itu. Rikas itu harta yang ditemukan. Itu ada khumus, ya, perlima dikeluarkan dari rikas. Nah, maka ini yang sudah disepakati oleh umat ini, ya, perkara yang memang sudah disepakati oleh umat ini. Perinciannya sebagian insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Paling tidaknya yang kita butuhkan ada zakat mal, ya, yang kita perlukan, dan mungkin itu kaitannya dengan emas dan perak, ya, kaitannya dengan emas dan perak. Setidaknya itu bisa kita dapatkan, dan kemudian mungkin nanti akan kita tambahkan dengan zakat al-fitr, ya, zakatul fitr biiznillah, ya, ala kulli hal. Tayyib, insyaallah kita tinggalkan pembahasan tentang hikmah disyariatkannya zakat, ya, karena para ulama di sana menulis sekian banyak hikmah terkait syariat daripada zakat. Namun kita akan membahas sebagian saja, ya, akan kita sampaikan sebagian daripada hikmah yang ditulis oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama tentang masyru'iyat az-zakah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan pada pertemuan esok biiznillah. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.